kejahatannya pun akan kembali kepada kamu manusia. Bukan cuma sudah jauh dari nilai kemanusiaan, fitrahnya untuk menghamba, fitrahnya untuk berislam, fitrahnya untuk mendengarkan pesan-pesan Tuhan, hawa nafsu sudah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Tidakkah kau perhatikan manusia yang sudah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah sesatkan dia dalam keadaan diketahuinya. Ya marahimakullah. Inventasi sudah kehilangan semuanya. Mendesaklah nuzulul Quran wa bi'atsatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa seperti itu tidak hanya terjadi di Quraisy Raya, itu sudah merata ke seluruh permukaan dunia. Bedanya mungkin yang satu merasa modern, yang satu lagi dituduh primitif, padahal kedua-duanya sudah tidak punya lagi pegangan. Jazirah Arab pada saat itu betul-betul sudah menjadi sebuah jazirah yang sangat primitif. Apa yang disebut negara adikuasa pada masa itu adalah Persia seperti Amerika sekarang, Romawi seperti Eropa sekarang, masing-masing dengan kemajuan materialismenya, sains minus Tuhannya. Memang negara dikuasa pada saat itu, tapi sebetulnya hakikatnya sama saja. Kedua-duanya sudah tidak punya lagi pegangan hidup yang jelas, tidak punya lagi bimbingan hidup jalan menuju jalan yang lurus. Tidak ada cahaya di dalam kalbu manusia, dan tidak ada rambu-rambu yang bisa menentukan cara hidup yang benar di antara mereka. Mendesaklah diturunkan Al-Quran dalam dua periode. Periode pertama adalah periode diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfud, dari catatan asli, ke langit dunia yang bernama Baitul Izzah, langsung 30 juz, 114 surat, 6236 ayat. Dan ada yang ada satu ayat mengatakan 6666 ayat. Fase kedua diturunkannya bertahap. Hampir 23 tahun dari langit dunia ke kalbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah proses pencerahan terjadi. Disinilah proses perubahan sesungguhnya terjadi. Saya ulangi. Disinilah proses pencerahan terjadi. Disinilah proses perubahan itu terjadi. Innallaha la, Allah tidak dilibatkan dalam proses pengetahuannya dalam melihat hujan. Gara-gara tidak punya ilmu itu, dia tidak tahu apa itu hujan sebenarnya, bagaimana cara menyikapi hujan. Gara-gara dapat ilmu hoax, tidak ada doa turun hujan dan bagaimana menghindari hujan. Gara-gara ilmu hoax. Banyakkah ilmu hoax di sekolah? Banyak. Dulu negara adikuasa yang bernama Persia dan Romawi mungkin seperti sekarang juga ilmu pengetahuannya. Intinya jauh dari nilai-nilai ketuhanan. Science minus bertuhan. Terjadi gak sekarang? Dokter, dokter dalam melihat manusia itu sama kayak montir melihat mesin rusak. Seakan-akan tidak ada Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan tidak ada ruh pada jiwa manusia. Ya karena belajarnya sama orang kafir juga ilmu kedokterannya. Jadi seperti ahli mekanik melihat mesin, itu yang terjadi. tidak melihat penyakit adalah sebuah proses alamiah yang harusnya disikapi secara benar, sehingga sakit justru mendatangkan ketaatan. Banyak ilmu hoax. Mendesaklah diturunkan Al-Quran dan diturunkan sang Nabi. Fase pertama, langsung 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas tidak berubah sampai sekarang. Kenapa tidak berubah? Karena malaikat hanyalah seorang rasul yang diutus oleh Allah untuk para nabi dan rasul dari kalangan manusia. Kenapa tidak berubah isi Al-Quran? Karena fungsi nabi sama dengan malaikat, hanya sebagai seorang rasul yang tidak punya hak untuk menambah dan mengurangi, bahkan merubah-rubah susunannya. Dia cuma berfungsi untuk menyampaikan sebagai seorang rasul kepada seluruh manusia, sehingga otensitas, originalitas, keaslian Al-Quran sampai sekarang terjaga. Dari Allah kepada Jibril, dari Jibril kepada qalbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari yang fase pertama, dari Lauhul Mahfud, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Itu Quran itu adalah perkataan Allah yang sangat mulia, yang tersimpan rapi dan tersusun dengan terjaga tanpa distorsi. Fi kitabim maknun la yamassuhu illa al-mutahharun, sehingga tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan malaikat. Tanzilun, diturunkan secara bertahap. Tanzil, nazala. Kalau anzala atau unzila, berarti itu mengisyaratkan Quran diturunkan pada fase pertama yang sekaligus. Tapi kalau kata-kata nazala atau nuzila, berarti sedang diceritakan proses turun Quran fase yang kedua, yang hampir 23 tahun dari langit dunia yang bernama Baitul Izzah ke qalbu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ini berarti pakai anzalna. Kalau anzalna fase keberapa? Pertama. Berarti diturunkan sekaligus. Dalam bahasa Arab, ini ada beberapa barang di mimbar. Kalau semua barang saya turunkan sekaligus, brak, bahasa Arabnya anzaltu al-bidha'ah. Tapi kalau saya turunkan satu-satu, nazaltu wahidan wahidan, nazaltu. Jelas bedanya? Jadi kalau ada ayat Quran bilang inna anzalnahu, berarti diturunkan sekaligus. Dari mana ke mana? Dari Lauhul Mahfuz, catatan yang terjaga, ke langit dunia. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Berarti fase yang keberapa nih? Kedua, menggunakan kata nazzala. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran sebagai zikr, dan kami pula yang akan menjadi penjaganya. Itu Allah langsung yang menjaga. Jawarimakumullah. Sampai di sini, itulah latar belakang mendesaknya diturunkan Al-Quran. Nabi Muhammad cuma gelisah sehingga naik ke Gua Hira. Di Gua Hira itu bentuknya seperti ini, landai, tek, puncak di atas. Ada gua yang kira-kira gak sampai 1 meter dalamnya. Jadi bukan ngumpet di situ. Nabi Muhammad memang bertahannus sendirian di atas gua karena gelisah. Tapi gak ngerti juga bagaimana cara merubahnya. Yang salah dibilang benar, yang bejat dibilang mulia. kebolak-balik sudah. Hampir mirip gak sih sama zaman sekarang? Jadi kalau saya ajak cerita tentang ke masa lalu, jangan ngerasa sekarang benar ya. Ini Islam gimana sih? Gini haram, gitu haram. Mundur haram, maju haram. Lu yang goblok. Karena dulu waktu cari kerja gak pakai ilmu. Pokoknya ikut apa kata lingkungannya. Mapas dia tahu ini riba, tapi udah terlanjur hidupnya dari situ, dia bilang Islam. Apa sih? Dikit-dikit haram, dikit-dikit. Emang lu dulu gak diajarin sama emak lu bagaimana cara berpakaian yang sopan? Dari kecil aja udah diajarin pakaiannya kayak tikus, kayak si Minnie Mouse. Orang dari kecil udah diajarin bagaimana hidup kayak tikus, kayak si Mickey Mouse misalnya. Gimana lu mau sehat? Makanya tuanya kayak si Donald Bebek itu. Kelakuannya. Karena sejak kecil. Karena sejak kecil sampai tontonan dan merchandise-nya, bajunya pun kayak Donald Bebek. Makanya waktu mimpin Amerika kayak. Ya kayak bebek. Gak ngerti apa itu tanah suci Baitul Maqdis. Yang dia tahu cuma untung rugi. Itu negara dipimpin oleh pengusaha, pebisnis. Yang gak ada otak yang namanya ideologi itu. Yang dia tahu untung atau rugi. Nah dulu sekolahnya di mana? Tiba-tiba agama yang dianggap. Datanglah orang kafir Quraisy kepada Muhammad SAW. Ini awal mula kriminalisasi ulama pada masa itu. Muhammad, agama kamu sudah memisahkan antara orang tua dengan anaknya. Agama yang kamu bawa sudah memisahkan antara suami dengan istrinya. Dan agama yang kamu bawa ini mengganggu stabilitas keamanan nasional Quraisy Raya karena kamu radikal. Udah mulai dari situ. Kalau kamu gak mau berubah, saya akan pilih 200 ulama yang sesuai dengan ini di Quraisy dulu, zaman Quraisy. Quraisy ceritanya, jangan kemana-mana. Nabi merendah kelasnya sebetulnya, itu menunjukkan gak pinter. Kalau kriminalisasinya lewat seksual itu. Diksi yang dipilih adalah satu apa? Tukang untuk menaklukkan Muhammad karena dia ahli syair jahili dan mempunyai kemampuan negosiasi yang luar biasa. Susunan bahasa dan kata-kata yang dipilih itu bisa menghipnotis seseorang. Tapi ketika mendengarkan Al-Quran, balik ke kaum Quraisy seperti kena sihir. Jadi Nabi Muhammad tukang sihir. Itu kisahnya dulu. Hati-hati. Karena mantra yang dibawa oleh Muhammad tidak pernah kita dengar di kalangan manusia. Karena orang sudah gak percaya Tuhan dan gak beriman kepada malaikat. Ibu-ibu. Ibu-ibu nih. Kalau lagi gelap-gelap. Gelap-gelap. Kemudian ada warna putih melambai-lambai. Setan atau malaikat? Yang di benak. Yang pertama kali muncul setan dulu atau malaikat? Padahal dua-duanya salah. Itu mukena yang lu jemur sendiri semalam. Makanya setan itu seringkali kegeeran. Semua gara-gara. Padahal setan gak ngerasa ngelakuin itu. Akhirnya banyaklah jin belagu. Pokoknya siapa yang lewat kilometer 90, saya akan masuk di belakang mobilnya kalau dia tidak pamit atau tidak pencet klakson di sini. Dipercaya gak? Percaya. Baru selamat kalau dia kirim saya aja. Sesajennya apa? Menyan, rokok, kopi. Ada yang ngasih itu? Ada gak? Ada. Sampai tukangnya pun gak berani kerja kalau belum dililitin bendera sama sama pisang gitu kira. Kembali ke judul awal. Jadi menghantam Nabi Muhammad SAW, membunuh karakternya dengan orang gila, itu diksi yang sangat kuat. Kenapa? Karena untuk menghantam moral, moral yang dibawa oleh Muhammad sebagai orang yang dipercaya, akhlaknya yang sangat mulia, hanya bisa dihancurkan dengan kata-kata orang gila. Baru bisa dihancurkan karakter Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Sehingga orang-orang kafir Quraisy diperintahkan kalau Muhammad sedang berbicara atau dia ceramah, tutup kuping kalian, sebab daya bahasanya itu bisa menyihir kalian. Itu orang gila. Dia tidak berbicara dengan perkataan manusia. Itu pasti ada jin yang ada di dalam tubuhnya. Belalah kira-kira panjang sekali. Kalau kita bacakan ayatnya satu persatu. Mendesaklah diturunkan Al-Quran. Saya mau bertanya, apa jadinya orang tua kita dulu-dulu, kakek kita, buyut kita, kalau gak ada Quran gimana kira-kira cara hidupnya? Kacau tidak? Kacau gak kira-kira? Kita aja deh, andai kita nih gak ada Quran, kita gak baca hadis, gimana cara kita menjalani hidup kira-kira? Kita bicara Singapura hebat kan? Kan gak pakai agama lah kira-kira ya. Justru Indonesia pakai agama jorok gitu ya. Indonesia pakai agama malah miskin gitu ya. Hebatan Singapura kan gak pakai agama tapi bersih. Lebih gobloknya lagi bilang Singapura lebih islami daripada Indonesia. Berarti gak ngerti agama nih, berarti ini kacau nih. Mengatakan sesuatu itu islami atau tidak islami, dasarnya pakai rukun Islam mas, bukan. Kalau lo bilang Singapura lebih bersih, iya, tapi itu kan luarnya, gimana dalamnya kira-kira? Berapa orang bunuh diri setiap hari di Singapura itu, yang loncat dari apartemennya itu? Bagaimana cara orang-orang sana ngerampok Indonesia itu? Di mana disetel semuanya itu? Apakah dia sudah menjadi tetangga yang baik? Coba cara pandang diurut dulu nih anunya, pemikirannya. Banyak yang keseleo pemikirannya. Sehingga mengatakan ini haram, itu haram, ini gak boleh, itu gak boleh. Lu yang dulu salah pendidikan, setelah besar dia tahu ini ternyata haram tapi gak mau dibilang haram. Nih saya mau nanya, kalau ada anak muda mau beli motor, ya beli motor nih di dealer-dealer sini nih, si penjualnya senangnya kita beli cash atau beli kredit? Cash atau kredit? Ibu-ibu nih jualan lontong, senangnya pembeli belinya kredit atau cash? Kelewatan kalau lontong di kredit juga ya. Loh, seandainya memang pebisnis kreditan ini sudah masuk ke dunia itu, pasti dia lebih suka kredit. Nah, pertanyaan saya, kenapa sih orang sekarang jadi terbalik ya? Normalnya kan seneng gak kalau punya, sebagai pedagang orang beli cash, seneng apa enggak? Kalau orang sekarang kenapa gak seneng ya? Saya udah berusaha loh, bahkan saya bawa lagi uangnya, nih cash. Pak kenapa gak kredit aja? Loh kok dia gak seneng ya? Mestinya kan kalau gue beli cash seneng dong. Pak kalau kredit pak ini loh pak. Begini gini gini gini gini gini. Gue mau cash, gue nggak biasa ngutang. Bapak-bapak lebih tahu lah, kenapa harus kredit kira-kira pak? Ya sudahlah, pokoknya gila lah sistem ribawi ini udah dikelilingi kita semua. Sistem ekonomi ribawi ini, nggak mungkin Indonesia bisa ngalahin Amerika selama standarnya masih dolar. Dolar berapa sekarang? Jangan diomongin nanti malah jadi masalah. Karena sekarang media-media juga lagi nggak boleh ngomong soal dolar. Kalau izinnya nggak mau dicabut tuh media. Per hari ini berapa? 14 berapa? 14. Tapi katanya sudah siap sekalipun dolar 17.000, devisa kita masih. Saya nggak tahu devisa itu uang sendiri atau hasil ngutang, kita nggak tahu juga pokoknya. Kembali dulu. Jadi setelah Al-Quran diturunkan, inilah awal ilmu pengetahuan dan perubahan itu. Nabi Muhammad cuma gelisah tapi gak ngerti mau ngapain. Di atas Gua Hira ini landai, ini curam. Jadi Nabi Muhammad SAW itu gak ngumpet di atas, justru zoom in. Dari atas tuh bisa melihat keseluruhan kota Mekah. Di situ dia duduk kemudian menengadah ke langit, sambil memperhatikan perilaku manusia yang sudah jungkir balik. Kanan dibilang kiri, atas dibilang bawah, haram dibilang halal, hina dibilang mulia, yang memalukan dibilang bergengsi. Wah, jungkir balik. Sekarang terjadi juga gak sih sebetulnya? Terjadi. Maka coba lihat perubahan apa yang terjadi setelah Quran diturunkan. Ini di penghujung materi, saya mau kasih nanti tanya jawab 15 menit ke depan. Jibril alaihissalam dulu bukan siapa-siapa. Jibril menjadi penghulu para malaikat setelah Allah jadikan Jibril sebagai pembawa wahyu. Jadilah Jibril yang mulia, penghulu para nabi. Gara-gara apa? Al-Quran. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya manusia biasa. Ya, satu-satunya kelebihan Muhammad bisa dipercaya itu saja. Selebihnya jomblo, yang ya biasa aja Muhammad itu. Setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Luar biasa isinya itu. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Luar biasa isinya itu. Dan puncak yang luar biasa lah, 'allamal insana 'yang mengajarkan kepada manusia hal-hal yang tidak pernah diketahuinya. Jadilah Muhammad SAW menjadi khairul khalaiqi wal bashar, sebaik-baik ciptaan dan sebaik-baik manusia. Gara-gara apa? Al-Quran. Umat Muhammad, ya, umat primitif saat itu, tidak ada yang mengira, tidak sampai dalam tempo 50 tahun hancur peradaban rapuh Persia itu. Tidak sampai satu abad hancur peradaban rapuh Romawi itu. Dan tidak pernah ada yang mengira bon dari negeri primitif itulah mulainya sebuah peradaban dunia. Tidak ada jutaan buku sebagaimana perpustakaan yang ada di Romawi dan di Persia. Di situ anak energinya orang berilmu. Gara-gara apa? umat Muhammad yang tadinya primitif tapi kemudian menjadi umat paling beradab, paling tinggi peradabannya di dunia. Gara-gara apa? Al-Quran. Bayangkan, apa jadinya kalau Quran itulah yang menjadi sumber ilmu bagi bapak-bapak untuk anak-anak. Sekarang yang disuruh ngaji siapa? Bapaknya atau anaknya? Anaknya. Terus bapaknya ngapain? Alhamdulillah Ustaz, anak saya sudah 30 juz. Bapaknya? Juz 30. Bagus. Betul dia gak bilang 32. Kan ini rahmat. Ini bapak-bapak gak waras yang begitu. Saya pernah punya jamaah duduk bareng. Lagi umroh di depan Ka'bah nih. Dia pakai t-shirt, pakai blue jeans. Ustaz, alhamdulillah sekarang saya menang lawan anak saya yang TK. Kenapa? Gini Ustaz, dia pemilik IO besar di Indonesia yang mendatangkan pemusik-pemusik kelas nomor wahid di dunia. Gimana ceritanya? Gini Ustaz, saya kan makan nih bareng saya, istri sama anak. Terus anak saya berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar gitu. Kira gue gak tahu doanya apalah anak gue yang dibaca itu. Terus anak gue nanya, kok papa gak baca? Terus reaksi ente gimana? Ya saya ditendang sama bini di bawah. Lu baca apa kek? Gitu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ditanya sama anak, kok papa bacanya lain? Orang tua beda nah sama anak saya. Tidur lagi nih si anak. Bismika Allahumma ahya wa amut. Kan hari ini dapat pelajaran doa di TK. Kok papa gak baca sih sebelum bobo, gak pernah denger? Nanya lagi. Tendang lagi sama bini, lu baca apa kek? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Kok papa bacanya itu mulu? Orang tua begitu nah. Jadi enggak seperti anak kecil gitu. Namanya orang tua bobo ya gitu. Sejak saat itulah Ustaz, saya tuh bingung. Udah saya pergi umroh aja. Alhamdulillah kan anak saya belum umroh, saya udah umroh duluan. La haula wala quwata illa billah. Pulang balik lagi sesat lagi dia. Jadi yang harusnya ngaji duluan siapa, bapaknya atau anaknya? Sadar ya. Yang harus banyak ngaji suami atau istri? Suami. Tapi kenyataannya gimana bisa jadi imam bagi istrinya? Makanya perceraian terbesar di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia itu bukan talak. Cek di KUA, cek dari KUA. Penyebab perceraian tertinggi itu khulu. Perempuan minta dilepas dari suaminya karena enggak waras jadi laki. Enggak bisa jadi imam kalau enggak ada panduannya. Dia memimpin rumah tangga pakai apa? Apalagi bulan Ramadan seperti ini enggak punya konsep. Bagaimana caranya mengajak keluarga masuk surga sekeluarga semuanya? Apa konsep saya agar saya bisa mengajak keluarga saya masuk surga semuanya? Gak ada konsep itu. Karajo pitih, karajo pitih. Makan lalo, makan lalo. Kata orang Minang ya. Saya orang Bugis. Ya Allah, apa bedanya sama kambing? Ya? Ya bedanya lu pakai mobil bagus itu aja. Tapi otaknya sama. Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada hewan ternak. Ibu-ibu puas. Puas dia. Terima kasih Ustaz. Maka sering-sering undang gue ke sini. Gitu. Itu cuma dapat 2 tahun kan. Gitu. Bukan cuma pada manusia. Ramadan zaman Arab dulu sudah dikenal, tapi bukan apa-apa bulan Ramadan itu. Nanti setelah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Setelah Al-Quran dimasukkan ke dalam benda yang bernama Ramadan, jadilah dia sesuci-sucinya bulan. Bahkan ada satu malam, gara-gara Quran diturunkan pada malam itu, khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Allah Akbar. Apa jadinya kalau Quran kemudian dilekatkan ke rumah tangga kita? Dan apa jadinya kalau Al-Quran dijadikan sebagai dustur, undang-undang bagi sebuah bangsa? Allah Akbar. Tapi penentang syariat Islam mayoritas orang Islam. Agak saya mau bercanda. Orang Islam Indonesia ini kalau syariah pakai hak belakangannya mau. Kalau syariat pakai T, oh takut dia. Coba saya ulangi ya. Syariah mau enggak? Mau. Syariat takut apa enggak? Oh, coba-coba. Bahkan cincin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan bendera la ilaha illallah, takut enggak? Takut enggak? Dengar kata khilafah aja takut. Ada enggak kata khilafah di dalam Quran? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pada ketakutan gak keruan, ini apa-apaan ini kira-kira? Perlu dipijit otaknya ini kayaknya. Ada yang error ini. Baik, jamaah rahimakumullah. Perubahan. Perubahan besar setelah itu. Saya gak ke negara dulu deh. Apa jadinya kalau ini bulan Quran, setiap orang baca Quran siang dan malam. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran. Allahumma dzakkirna. Sengsara. Hati-hati. Tahu bedanya vampir sama manusia. Orang-orang yang tidak sudah dibangun di dalam rumah. Kalau Quran sudah melekat ke sebuah rumah, dan mereka lah orang-orang istimewanya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Allahu akbar. Allahu akbar. Semoga hikmah nuzul Quran pada hari ini mengembalikan kita kepada Al-Quran dan mengembalikan keluarga kita kepada Al-Quran. Dan sebagai penutup, saya mau nanya, Bapak Ibu beriman enggak kepada Al-Quran? Menurut siapa? Sudah beriman kepada Quran? Menurut gue lah. Coba cek, menurut Quran udah beriman belum? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami datangkan kepadanya Alkitab, kemudian dia membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, barulah dianggap beriman kepada Quran menurut Al-Quran. Kalau bacanya biasa-biasa saja, belum dianggap orang beriman kepada Al-Quran. Jadi menurut Quran, siapakah yang beriman kepada Quran menurut Al-Quran? Yatlunahu haqqa tilawatih, membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Bagaimana maksudnya? Setiap huruf dibaca sesuai dengan hak huruf masing-masing. Sungguh-sungguh membacanya, sungguh-sungguh mempelajarinya, sungguh-sungguh menghayati dan mentadabburinya, sungguh-sungguh mengamalkannya walaupun apapun resikonya. Bukan biasa-biasa saja mempelajarinya, bukan biasa-biasa saja membacanya. Ya biasa-biasa aja lah, jangan ekstrim-ekstrim banget, radikal loh. Quran jadi barang bukti lagi. Ya, ini zaman sekularisme dan liberalismenya luar biasa. Pemikiran bisa hancur, jamaah rahimakumullah. Hancur kalau kita sudah main-main sama Quran itu. Hati-hati. Saya nggak tahu sini siapa, pejabat mana, kerja di mana. Saya datang ke sini karena rasa cinta saya. Jangan sampai otak kita itu tercemari atas nama moderat. Hei, yang disebut moderat itu kalau cocok sama barat itu moderat. Terus yang disebut wasaton itu apa, Ustaz? Wasaton itu ghairul maghdubi alaihim walad, yang namanya pertengahan itu bukan sesuai barat. Tidak menyimpang kanan, maghdub, orang dimurkai, atau bukan kanan sih, kiri lah itu. Tidak pula seperti orang disesatkan. Yang ihdinas siratal, itu loh wasatan. Coba deh, Anda mau sebut sebagai orang moderat, yang rahmatan lil alamin, yang nusantara gitu. Ujung-ujung harus sesuai sama hawa nafsu nanti. Ini kalau mau kembali kepada Al-Quran, kepada tracknya. Berani gak dituduh orang gila? Nah lo, berani gak dituduh orang sarap? Gitu. Radikal lah, fundamental, apalagi. Agus Salim itu ketika masuk ke ruang konstituan, itu kalau gak salah pada saat itu, semua pada teriak, bek. Baik, karena jenggotnya panjang. Tapi karena dia pinter dan yakin dengan sunnah-sunnah Nabi SAW, saya harap di ruang mulia ini yang bersuara seperti kambing dan kambing-kambing itu keluarkan dari ruangan ini. Bayangkan kalau orang yakin dengan sunnah itu. Jadi saya punya teman kuliah di Boston tahun-tahun 80-an lah. Orang masih susah berjilbab, masih takut berjilbab saat itu. Dia hijrah. Karena enggak ada tempat wudu, naiklah kakinya ke wastafel. Wah, teman bulenya marah, Indonesia stupid. Setelah diturunin kaki satu, dia pikir udah selesai, naikin lagi kaki kiri ke atas. Si bule tambah kesel. Indonesia crazy, gila lu. Eh, Lek, itu bule kan disini. Sini Lek, lu kenapa marah-marah? Yeay, pakai nanya. Ini wastafel bro. Eh, lu bilang kaki gua salah naik kesini? Ya iyalah. Eh, kaki gue nih 5 kali gua cuci tiap hari, lebih bersih dari muka lu. Oh, keren kan? Ini gara-gara ngikuti peradaban setan. Yang makannya pakai tangan kiri, setan atau orang beriman? Coba kalau lagi pada makan steak, garpunya di mana? Makannya kayak setan enggak? Ya, siapa yang makan dan minum pakai tangan kiri? Setan. Ini maaf ya, saya ingin meluruskan ini. Sungguh-sungguh mengamalkannya, apapun resikonya. Jadi sungguh-sungguh membacanya, sungguh-sungguh mempelajarinya, sungguh-sungguh menghayatinya, dan sungguh-sungguh mengamalkannya apapun resikonya. Berani? Terus teranglah ya. Ini kebanyakan kita. Mudah-mudahan saya salah. Mudah-mudahan saya salah. Baca kalau lagi sempat. Iya Pak ya. Pelajari kalau lagi mood. Iya Pak ya. Benar ya? Dihayatin ntar kalau lagi kena musibah. Ustaz, ini saya ketemu. Saya rugi 2 miliar Ustaz, bisnis saya. Bisa bantu saya gak Ustaz? Maksud Anda, ada gak satu ayat itu saya hafalin, saya ingat-ingat, tapi yang pendek-pendek yang bisa bayar utang? Kecil banget, 2 miliar. Satu ayat itu bisa menyelesaikan satu persoalan langit. Oke Ustaz, kasih saya. Ya enggak lah. Ustaz, saya butuh ayat itu Ustaz. Datang 2 minggu lagi, saya butuhnya besok Ustaz. Ya enggak cocok orang kayak lu dikasih hari ini. Nih, gue bilang nih. Nih, lihat nih. Ini berlian segini nih gedenya nih. Kalau dikasih anak kecil jadi apa berlian itu? Berlian bulat kayak gini kasih apa anak kecil jadi apa? Jadi gundu sama dia. Ya. Terus kalau dikasih ibu-ibu berlian jadi apa? Susah juga kalau antingnya gede kan susah juga. Kalau dikasih bapak-bapak buat apa kira-kira, Bu? Kawin lagi. Saya bilang, gak mungkin lah saya kasih ayat yang begitu hebat sama otak lu yang kayak begini. Rusak ayat. Sampai dia penasaran. Saya mau jelaskan. Kita nih, baca kalau lagi sempet. Makanya udah tua kayak gini, juz 30 pun belum hafal-hafal. Sampai mati pun kagak akan hafal. Lu kagak prioritas. Ya Pak ya? Sholat tarawihnya paling banter waktu duha. Ya bagus sih, udah bagus lah. Tapi juz 30 gak hafal-hafal, lu ngapain aja selama ini? Bentar lagi mati. Ada lagi yang belum bisa baca Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Parah. Menjadi apa dia nanti itu di akhiratnya nanti ya? Dipelajari kalau lagi mood. Dihayati kalau lagi ada masalah. Ada lagi yang terakhir nih, yang banyak nih. Diamalkan kalau menguntungkan. Iya. Kalau merugikan, ada ayat lain gak gitu? Ini istri yang sering kayak gini nih. Masih banyak kok pintu surga selain poligami. Ada kayak gitu kan? Bapaknya juga sih salah ngajarin. Baru hijrah sunnah langsung kawin lagi. Ngamek lah istri kalau gitu. Jadi orang pelit takut banget saya sama ayat-ayat sedekah. Laki-laki pengecut takut banget sama ayat-ayat jihad. Kalau dengar ayat jihad, maka jadi barang bukti selalu tuh kitab jihad, iya enggak? Aneh asli sekarang nih aneh. Padahal Indonesia ini merdeka gara-gara resolusi jihad, Bro. Sekarang kitab jihad jadi barang bukti teroris, iya Rab. Iya Mbok, kalau bikin sinetron tuh yang pinter dikit. Quran jadi barang bukti coba. Ya Rab. Orang kalau sudah menghinakan Quran, tunggu tanggal kehancuranmu. Hancur kamu sehancur-hancur. Lihat, lu gak belajar sejarah apa ya? Bagaimana kaum Nuh, kaum Ad, kaum Tsamud sampai ke Fir'aun, lu gak tahu. Ya Rab. Sudah deh, udah jam 6 lewat nih. Alhamdulillah hari ini kita mudah-mudahan saya bisa merapel undangan 2 tahun itu. Jadi kalau per 15 menit tadi kan per 15 menit tadi itu. Mulainya udah loh 4 kali pertemuan ini sebetulnya sudah. 1 2 3 4 kali pertemuan sudah. Selesailah gitu ya. bayar 2 tahun, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Ya, cepat-cepat masih ada sholat syuruk nih, mungkin masih ada sedikit ya sebelum habis waktunya. Ya, sholat sunnah syuruk supaya dapat pahala haji dan umroh 2 rakaat. Mohon maaf atas semua khilaf dan salah. Tapi kalau ingin ikuti perkuliahan saya, gabung saja satu di kuliah telegram saya. Ini Ramadan ada 3 materi. Habis subuh biasanya materinya upgrade iman. Materi habis zuhur isinya masuk surga sekeluarga. Materi malam, materi tadabur Quran untuk penyucian jiwa. Alamat telegramnya Bakhtiar Nasir Official. Ikuti kuliah di situ. Kalau di Instagram saya memang lagi ngawal keimanan dan ketakwaan yang di Instagram saya supaya meningkat dan terjaga imannya, dan saya doakan yang di situ dengan cinta saya mudah-mudahan imanan wahtisaban. Tapi hari ini saya enggak bernasib baik. Enggak ada yang hangat-hangat di depan saya. Minimal teh hangat lah gitu. Baru kali ini saya ceramah enggak disiapin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.